Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ihsan, inilah reportase Radio Kukuningan. Penataan Taman Kota dan Masjid Agung Syiarul Islam Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang sudah dimulai sejak bulan September hingga Desember akan segera rampung. Konsultan Manajemen Konstruksi Bapak Yaya Sudira saat tim reportase menjumpainya memaparkan berikut ini. Nama saya Yaya Sudira dari Konsultan Manajemen Konstruksi Penataan Taman Kota dan Pelataran Masjid Agung Kuningan. Pelaksanaan ini dimulai di bulan September dengan waktu pelaksanaan sampai dengan akhir Desember harus selesai. Alhamdulillah pada saat ini progres pelaksanaan sudah mencapai 61%, sehingga sisa pekerjaan tinggal 29% akan diselesaikan sampai dengan akhir Desember tahun ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala cuaca yang ekstrim dan ini bisa diselesaikan dengan maksimal oleh kontraktor pelaksana. Minggu pekerjaannya yaitu yang pertama Taman Kota yang awalnya agak tertutup, sekarang space-nya terbuka gitu. Jadi ada taman terbuka, plaza tengah, kemudian amphitheater, kemudian di belakangnya ada taman duduk, dan yang paling depan itu ada gapura air mancur. Nah, kemudian ada pekerjaan jembatan penyeberangan orang, jadi akses langsung dari Taman Kota menuju ke Masjid Syiarul Islam. Kemudian ada penataan Taman Relief yang di sebelahnya Caringin. Kemudian ada penataan pelataran Masjid Agung Syiarul Islam. Itu secara lingkup pekerjaan di tahap tahun ini. Demikian reportase Radio Kukuningan. Persiapkan diri Anda menjadi yang pertama menyambut kemegahan Masjid Agung Syiarul Islam Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.